Langit biru jadi saksi bisu.

di kamarku. Sebagai kenangan, tak bosan-bosan ku pandangi. Hati terbawa dalam mimpi-mimpi yang indah. Thank you.

bersama sengsara dan menderita. Seringkali ku coba untuk bertahan hidup hanya menjual suara yang aku bisa. mungkin lagi ku menerima. Kini diriku telah bertua. Janjimu, tanggalmu, dia menajatku. hati aku meleguk racun. Siapa yang tak sakit, siapa yang tak kecewa? Aku yang dipinang, kau nikah dengan yang lain. Mengapa kau tak cabut saja nyawaku? Daripada aku, kau buat begini. Siapa yang tak kecewa? Aku yang dipilih.